السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى کا adalah karunia dan ihsan Allah Ta'ala semata bahwa kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan baiat ke dalam jemaat beliau. Hal ini seharusnya menjadi sarana untuk meningkatnya keimanan kita, karena jika setelah kita beriman namun tidak meningkat di dalam keyakinan, maka tidak ada artinya keimanan tadi. Di dalam hal ini, tanpa adanya rasa minder, rasa takut di dalam menyampaikan pesan Islam, yang mana seharusnya kita harus menyampaikan pesan Islam ini secara terang-terangan. Sebagian pemuda-pemudi Ahmadi kita, mereka timbul pemikiran di dalam benak mereka, Lajnah Khuddam dalam hal ini, bahwa kondisi umat Islam saat ini dan radikalisme yang dinisbahkan kepada umat Muslim pada masa ini, karena itu menurut mereka kita tidak perlu menyampaikan banyak hal berkenaan dengan Islam. Namun sebagian besar di antara Lajnah Khuddam kita adalah mereka sangat aktif. Itu dapat diketahui dari laporan pembagian literatur yang mereka bagikan. Namun masih ada sekian banyak para pemuda-pemudi kita yang merasa minder dalam hal ini untuk menyampaikan pesan Islam. Mereka disebut Muslim juga dalam hal ini, namun mereka tidak menzahirkan banyak sebagaimana seyogianya. Padahal seyogianya disebabkan oleh amalan umat Muslim yang lainnya itu, justru kita harus semakin berani untuk menampilkan Islam, untuk menampilkan wajah Islam. Karena kondisi Islam itu sendiri merupakan bukti kebenaran Islam. Karena Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa akan tiba suatu masa di mana akan tercipta kerusakan di dalam umat Islam, tercipta fitnah dan kerusuhan, dan orang yang mengatasnamakan diri sebagai ulama, mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Keduniawian akan begitu dominan di dalam diri umat Islam pada masa itu, dan pada saat itulah Masih Maud dan Mahdi Maud akan datang. Dia akan menampilkan wajah Islam yang hakiki kepada dunia. Dia akan menyebarkan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Dan kitalah Ahmadi yang telah mengimani Masih Maud alaihi salam tersebut. Ajaran Islam yang hakiki dan coraknya yang indah telah dipersembahkan dan diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam kepada kita. Jadi tidaklah perlu bagi kita untuk merasa minder dalam menyampaikan ajaran Islam. Begitu juga orang, sebagian orang, karena dampak dari pergaulan, mereka semakin tenggelam dalam keduniawian. Secara lisan, mereka mengikrarkan bahwa mereka mendahulukan agama di atas dunia, namun pada hakikatnya, amalan mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka ikrarkan. Sebetulnya, mereka lebih baik dibandingkan orang-orang yang mereka bergaul di sini, dan dibanding orang Islam lainnya. Namun, di dalam hal ibadah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, standar mereka masih belum seyogianya sebagaimana layaknya seorang Ahmadi. Begitu juga, hubungan antara satu sama lain para Ahmadi masih kurang. Rasa hormat kepada pengurus masih ada kekurangan. Ada keluhan dalam hal ini dari berbagai jemaat. Dan perlu dalam hal ini untuk meningkatkan rasa hormat kepada para pengurus. Hadrat Masih Maud alaihi salam, jemaat yang akan beliau dirikan ini, beliau alaihi salam datang tidak hanya untuk mengislah akidah saja, melainkan berbagai sisi, berbagai amalan, berbagai level akan beliau islah. Jadi, dari sisi ini, siap kita hendaknya mengevaluasi diri bahwa kita, apakah kita tengah berupaya untuk meraih hal tersebut atau tidak. Di Jerman, sedemikian banyak masjid tengah berdiri saat ini dan jemaat-jemaat berdiri, jemaat semakin dikenal. Seiring dengan itu, dunia pun semakin kritis melihat kita. Adalah alami dalam hal ini, ketika jumlah kita bertambah banyak, dunia semakin mengenal kita, otomatis kritis pun, dunia pun semakin kritis kepada kita. Dan hal itu semakin meningkat. Jadi, hal ini menuntut kepada kita supaya setiap kita hendaknya meningkatkan kondisi amalan kita dan menjadi orang yang memenuhi janji bai'at kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Saya senantiasa katakan, saya senantiasa ingatkan juga bahwa para Ahmadi setelah datang di negeri-negeri ini, mereka tinggal di sini, 95% atau sekurang-kurangnya 90% para Ahmadi yang mendapatkan izin untuk tinggal di negeri-negeri ini bukan karena kelebihan mereka, melainkan mereka mendapat izin tinggal di sini karena Ahmadiyah. Untuk itu, orang-orang yang hijrah ke negeri-negeri ini merupakan mubalig Ahmadi yang diam sebetulnya, secara diam-diam. Dengan karunia Allah Ta'ala, mayoritas para Ahmadi di sini, mereka karena memberikan suri teladan yang baik, sehingga memberikan kesan yang baik bagi orang-orang terhadap jemaat. Dan itu mendapatkan pengakuan sendiri dari mereka dalam hal ini. Beberapa hari yang lalu, telah diadakan peresmian masjid di berbagai tempat di sini. Keikutsertaan para penduduk lokal di sini dan bagaimana kesan orang-orang terhadap jemaat, maksudnya penduduk lokal di sini terhadap jemaat, dan bagaimana para politikus di sini, para negarawan, bagaimana kesan-kesan mereka terhadap jemaat. Hal ini membuktikan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, para Ahmadi di sini memberikan kesan yang baik kepada orang gair, orang non-muslim di sini. Namun, saya pun merasa dalam hal ini bahwa ajaran Islam yang hakiki sebagaimana seharusnya, seyogianya dikenal oleh orang-orang, masih belum seharusnya. Karena di dalam beberapa kesempatan tersebut, ketika saya menyampaikan berkenaan dengan Islam kepada mereka, kepada penduduk lokal di sini, masih banyak orang-orang yang berkata, yang berkesan, bahwa kami sebelumnya belum mengetahui ajaran Islam yang hakiki yang telah Huzur sampaikan ini. Semua orang mengakui bahwa sisi ajaran Islam yang hakiki ini sebetulnya masih belum diketahui oleh kami. Masih tersembunyi dari kami. Di benak kami masih beranggapan bahwa Islam itu seperti yang digambarkan oleh media. Memang para Ahmadi, mereka pun mengenal para Ahmadi dan mereka menjadikan itu. Dan mereka datang dalam undangan-undangan para Ahmadi. Tapi di dalam benak kami masih ada keraguan kepada Islam. Jalinan pertemanan pribadi, persahabatan adalah beda. Dan di sisi lain, mengundang mereka, para non-muslim ini, dalam acara-acara jemaat, dan menyampaikan berkenaan dengan jemaat, itu pun beda suasananya. Mereka berpikir, oh ini kawan saya hadir saja, namun tidak tahu apakah sebagai Ahmadi, bagaimana pemikiran mereka mengenai Islam dalam hal ini. Jadi, di dalam benak mereka masih ada keraguan berkenaan dengan Islam itu sendiri. Jadi, kesan seperti ini dan keraguan seperti ini, itu saya temui di dalam diri para non-Muslim di berbagai belahan dunia. Entah jika kita, namun, mereka mengatakan, setelah ikut serta di dalam acara Tuhan ini, kami baru mengetahui bahwa apa yang ada di benak kami selama ini adalah keliru. Dan setelah mendengarkan pidato Anda, kami baru mengetahui bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian dan penuh kecintaan. Dan menyebarkan kasih sayang. Dan amalan segelintir orang Islam di sana tidak bisa dinisbahkan kepada Islam secara global. Di sini pun, di dalam berbagai acara, dan di belahan dunia lainnya juga, kita jumpai orang-orang seperti ini, seperti yang saya katakan, dan mereka memberikan kesan bahwa setelah mendengarkan pidato Tuhan, pemikiran kami berkenaan dengan Islam, keraguan kami tidak hanya jauh, bahkan jika kami harus condong kepada suatu agama lain, untuk pindah kepada agama lain, maka kami akan memilih Jemaat Ahmadiyah sebagai pilihan kami. Hal-hal mengenai Islam, setelah mendengar dari kita bagaimana pemikiran mereka menjadi berubah, ada beberapa contoh akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yakni dalam pembukaan masjid pertama di Walshad. Di sana ada seorang tamu, Simon Klaas, beliau menuturkan bahwa pada hari ini anggapan saya berkenaan dengan Islam betul-betul berbeda. Saya baru mengetahui makna hakiki dari jihad. Setelah mengetahui makna jihad yang hakiki, tidak ada alasan bagi saya untuk takut mendengarkan kata jihad, karena tidak ada yang perlu ditakuti. Sebelum saya datang kemari, saya beranggapan dan saya merasa takut, jangan-jangan di sini ada serangan teroris, katanya. Untuk itu, saya sebelum ini memutuskan untuk tidak datang dalam acara pembukaan masjid ini. Namun, ada kawan saya yang dia biasa mengecek internet, mencari informasi berkenaan dengan Ahmadiyah di internet. Dia mengatakan kepada saya bahwa jemaat Ahmadiyah ini adalah jemaat yang penuh kedamaian. untuk itu kamu pergi saja, jangan, gak usah khawatir. Namun, meskipun demikian saya tetap takut untuk datang kepada acara ini. Tapi setelah ini saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa pada hari ini saya telah ikut serta dalam acara ini. Dan setelah ikut serta dalam acara pembukaan masjid ini, saya baru mengetahui bahwa kalian ini bukanlah orang-orang yang merampas kehidupan, melainkan kalian adalah orang-orang yang memberikan kehidupan. Rasa simpati kemanusiaan dan khidmat khalak, justru kalianlah yang memberikan kehidupan kepada dunia. Ada seorang Dr. Freising, Franz, beliau menuturkan bahwa pada hari ini saya telah melihat Islam yang tidak menyebarkan pesan dengan perantaran kebencian, melainkan dengan kecintaan. Dan pembukaan masjid yang kedua, ada seorang wanita mengatakan bahwa hal-hal yang saya pidato yang saya dengarkan hari ini, saya tidak pernah dengar itu dari tokoh Islam lainnya. Ada seorang wanita mengatakan, hari ini saya baru tahu bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan penuh kasih sayang. Dan saya baru tahu bahwa Islam sedemikian rupa menjaga hak-hak tetangganya. Ada seorang Muslim Syria yang hadir dalam acara tersebut. Dia mengatakan bahwa pada hari ini saya sangat terharu. Kepada saya diberitahukan bahwa sebelum datang ke sini, dan saya berpikiran bahwa Ahmadi ini bukan Muslim katanya. Dan Qur'annya berbeda katanya. Namun hari ini saya baru tahu bahwa semua tuduhan itu adalah dusta. Ahmadi membaca Qur'an yang sama dan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama seperti yang umat Islam lainnya imani. Dan beliau mengatakan bahwa setelah berjumpa dengan Huzur, mungkin saja katanya saya akan menjadi Ahmadi. Jadi inilah pemikiran ketika diletakkan batu pertama pembukaan masjid, banyak tamu-tamu yang hadir. Begitu juga di Marburg University, ada seorang tokoh di sana mengatakan bahwa pada hari ini saya betul-betul terharu setelah mendengar pidato Khalifah Ahmadiyah, khususnya berkenaan dengan dua surga yang disampaikan, bahwa di dalam Islam dikatakan ada dua surga di dunia ini dan di akhirat juga. Jadi anggapan ajaran mengenai dua surga ini, bahwa di dunia ini pun ada surga, begitu juga di akhirat nanti. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai hal itu, saya sangat terkesan sekali. Bagaimana manusia bisa meraih surga yang di dunia ini juga. Begitu juga, itu menjadi sarana untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Begitu juga beliau menuturkan bahwa pendiri Islam, Hadrat Rasulullah SAW, riwayat hidup beliau, saya baru tahu pada hari ini bagaimana sepak terjang beliau, sejarah beliau, dan bagaimana Islam mengajarkan untuk melaksanakan tanggung jawab, kewajiban. Beliau mengatakan jika hal ini difahami oleh dunia, maka akan tercipta kedamaian, kecintaan, dan persaudaraan di dunia ini. Beliau sedemikian rupa terharu ketika berkata, ada seorang yang Ahmadi menuturkan bahwa beliau begitu menangis sehingga mengatakan katanya saya tidak bisa berkata-kata lagi lebih dari ini. Ada seorang wanita Kristen yang datang dalam acara umat Islam, dia tidak mengetahui berkenaan dengan Islam. Amir Sahab mengatakan kepada saya bahwa beliau mencari-cari, tidak tahu, terpelajar sekali beliau itu, tapi setelah itu beliau mendengarkan keterangan mengenai Islam, beliau sangat terharu dan tidak bisa mengontrol diri lagi. Begitu indahnya ajaran Islam yang disampaikan oleh kita itu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder dalam menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Ada seorang wanita, beliau menuturkan bahwa pada hari ini khalifah kalian telah menjawab seluruh pertanyaan yang ada di benak saya yang saya bawa ke sini dari rumah. Beliau mengatakan, saya takut sebetulnya saya mendengarkan hal yang indah pada hari ini, dan setelah ini saya pulang ke rumah, tapi tidak jauh lagi esok lusa ada orang yang mencemarkan nama baik Islam, melakukan serangan terorisme misalnya, lalu orang-orang di terarah perhatiannya kepadanya, lalu timbul ketidakdamaian, lalu orang-orang melupakan ajaran indah yang ini. Ini yang saya takutkan. Jadi inilah perasaan yang mereka rasakan. Begitu juga banyak sekali keterangan, kesan-kesan yang diberikan oleh para non-muslim yang hadir, sebagaimana yang dikesankan oleh wanita tersebut, jika orang-orang melupakan ajaran yang penuh kedamaian ini. Dan ini adalah hakikat. Seperti itulah. Dan khususnya media berupaya untuk menggambarkan, menampilkan wajah Islam yang buruk, bukan yang baik. Untuk itu adalah tugas kita untuk menyampaikan pesan yang penuh kedamaian, kasih sayang, cinta kasih, hukukullah dan hukukul ibad. Berupayalah untuk menyampaikan ini. Setelah hal-hal negatif yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tugas kita adalah untuk menampilkan wajah Islam yang positif di mata dunia. Orang yang hendaknya setelah ini kita harus menjalin rabtah dengan mereka, kesan yang mereka rasakan setelah hadir dalam acara-acara kita, kenapa ini terjadi? Apa alasannya? Pada akhirnya, kita pun membaca Quran yang sama seperti yang dibaca oleh mereka. Kita pun salat sama dengan mereka. Kita pun meyakini syariat yang dibawa oleh hadrat Rasulullah SAW sama dengan mereka dan meyakini beliau sebagai nabi terakhir. Ini semua terjadi bahwa kita beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Beliau alaihi salam telah membuka, membeberkan ajaran Islam yang hakiki kepada kita. Inilah ajaran Islam yang, ajaran Quran yang hakiki, yang untuk menyebarkannya adalah kewajiban setiap para ahmadi. Jadi di mana kita perlu untuk menciptakan amalan di dalam diri kita, perlu juga bagi kita untuk menyebarkan literatur Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan ini adalah tugas kita dan merupakan tanggung jawab kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di Marburg, ketika dilakukan peletakan batu pertama di Marburg, di sana banyak sekali tamu yang merupakan dosen ataupun mahasiswa, para pejabat juga, bagaimana kesan-kesan mereka. Ada dosen dari universitas tersebut pun hadir yang mengajar keislaman dan mengajar bahasa Arab. Dia pun mengajarkan filsafat Islam. Saya katakan kepada beliau, apakah Anda telah membaca buku Hadrat Masih Maud alaihi salam yang berjudul Filsafat Ajaran Islam atau belum? Beliau menjawab, belum. Saya katakan kepada beliau, Tuan harus baca buku ini, karena tanpa buku ini, filsafat ajaran Islam tidak mungkin kita bisa masuk ke kedalamannya. Meskipun Anda meraih ilmu sedalam apapun, saya sangat heran, ada pengurus kita yang hadir di sana dan membawa buku itu. Mungkin beliau pun mantan mahasiswa di sana. Bagaimanapun, mereka berdua sering mengenal sebetulnya. Beliau itu dengan Ahmadi tersebut. Namun meskipun demikian, meskipun saling mengenal, apa yang dia ajarkan, apa yang dia tertarik, kenapa Mas, beliau masih belum mendapatkan buku tersebut? Lalu saya katakan kepada pengurus tersebut untuk mengatur, memberikan buku kepada beliau. Lalu beliau mengirim laporan kepada saya bahwa saya sudah memberikan buku filsafat ajaran Islam kepada dosen tadi. Hendaknya buku itu dikirim dalam bahasa Arab, supaya beliau bisa lebih memahami. Ini merupakan kitab merupakan buku yang berkenaan dengannya, banyak sekali orang Arab yang memberikan kesan kepada saya bahwa sekarang setelah membaca buku ini saya semakin mengetahui berkenaan dengan Islam. Begitu pun orang-orang Kristen, bahwa buku ini telah betul-betul membalikkan 180 derajat diri kami. Mustafa Tam, beliau adalah seorang ulama besar, beat dari Gar Ahmadi. Beliau sangat dalam ilmunya mengenai keislaman. Beliau menuturkan bahwa saya beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, yang paling besar peranannya dalam membeatkan saya ini adalah buku Filsafat Ajaran Islam ini. Jadi, jika kita rabtah, kenal dengan orang-orang terpelajar, harus kita memberikan buku ini kepada mereka. Jadi, para mahasiswa-mahasiswa kita berpikiran, mungkin katanya, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, atau para waliullah, para imam-imam terdahulu, jika membaca buku-buku mereka, ilmu mereka akan meningkat banyak, sehingga kita tidak bisa menandingi keilmuan mereka.